Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang nawasib, penasab fi'il mudhari', sampai pada pembahasan amil yang menasabkan dengan an mutmarah wujuban. Kita sampai pada fa' sababiyah dan waw ma'iyah yang didahului dengan nafi atau talab bil fi'li. Nafi mahdun atau talab bil fi'li. Nah, telah kita pelajari al-amr dari talab, macam-macam talab, amr, doa, nahi, istifham, arat. Nah, sekarang kita masuk at-tahdid. Qala syarih, wa amma at-tahdidu fahuwa talabu ma'a hafin wa iz'ajin nahu halla addaita wajibaka fayashkuraka abuka aw wayashkuraka abuka. Adapun tahdid, tahdid adalah permintaan dengan anjuran keras menggunakan hala, ya, kalau al-arab dengan lembut menggunakan ala. Hala addaita wajibaka fayashkuraka abuka. Tidakkah engkau mengerjakan tugasmu, maka dengan sebab itu ayahmu berterima kasih kepadamu. Atau wayashkuraka abuka, dan bersamaan itu ayahmu berterima kasih kepadamu. Sayangnya di sini fayashkuraka atau wayashkuraka. Di sini yashkura mansubun dengan an mutmarah wujuban pada fa' sababiyah atau waw ma'iyah yang didahului dengan at-tahdid, yaitu halla. I'rabnya barakallahu fikum, halla harfu tahdidin addaita fi'lun wa fa'ilun. Ini i'rab ringkasnya. Kalau mau lengkapnya, addaita apa fi'lun madin mabni ala sukun litisali bi dhamir rafa' mutaharrik wa ta dhamir muttasil mabni ala nam fathi madrafin fa'il. Wajiba maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala al ya ala al ba'fan. Wajiba mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni ala al fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf wal fa' bis sababiyyah wa yashkura fi'lan mudhari'an mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da fa' sababiyyah wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala ra' wal kaf dhamirun muttasilun mabni'un al-fathi fi mahalli nasbin mahfudun bi abu fa'ilun marfu'un bil-fi'li wa alamatu kufi al-wawu li'annahu min al-asmi'il khamsati awi sitta wa abu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni'un al-fathi fi mahalli jarrin bil-mudhaf أو حرف عطف والواو للمعية أيشكرا فعل مضارع منصوب بأن مضمار وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على الراء والكاف مفعول به. نعم. بعد يشكرا كاف ضمير متصل مبني على الفتح مع نصب مفعول به. Wa abuka fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi' al waw niyabatan 'anil dhamma li'annahu min al amsalatil khamsa wa abu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni 'ala al fath fi mahali jarrin mudhaf ilayh wa jumlatu yashkuru abuka silatul mawsul harfi la mahalla la min al i'rab. Baik, kita berpindah ke talab yang berikutnya, yaitu tamanni. Mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihim tamanna. Yang keenam, mur wadu'u wanha wasal wa'rib lihadihim tamanna. Tamani yang ketujuh. Qala wa amma tamani fahuwa talabul mustahili aw ma fihi usrun. Namanya angan-angan adalah meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sesuatu yang sangat sulit. Nahu qawli syair, seperti ucapan syair. Laita al-kawakib tadnu li fa andimaha uqud madhin fama arda lakum kalimi. Seandainya bintang-bintang itu mendekat kepadaku, maka aku akan menyusunnya menjadi kalung ujian, maka tidaklah aku ridho kepada kalian ucapanku. Syaitnya di sini adalah fa'an dimaha mansub dengan an mutmarah wujuban pada fa sababiyah. Disebutkan dalam ta'liq qailul hadzal bait huwa Ammarah bin Ali kama fi syiar A'lam an-Nubala lil Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Pengucap bait ini adalah Ammarah bin Ali sebagaimana dalam syiar A'lam an-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. I'rabnya laita harfu tamannin wa nasbin min akhwati inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Laita huruf tamanni menasabkan huruf tamani dan penasab, huruf angan-angan dan penasab dari saudara-saudara inna menasabkan isim merupakan khobar. Al-kawakiba ismu laita mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tadnu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudin minan nasib wal jazim wa alamatu rafi'i dhammah muqaddar 'alal wawi mana min dhurriyyah ats-tsiqal. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Kembali ke al-kawakib. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il fi ma'al rafin khabar laita. Wal lam harfu jarrin. Wal ya dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jarul majrur mut'alliqan bil fi'li tadnu. Wal fa'u sababiyah andima fi'lun mudhari mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da fa'i sabab. Ini syahidnya. Mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin wa fulun bih. Afan andima wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala al mim wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana wa ha dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin wa fulun bih li andima uquda maf'ulun bih tanin li andima mansubun wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Uqudam mudhafun wal madhin mudhafun ilaih majrur bil mudhaf wa alamatu jari al kasratu dhahiratu ala akhirih wal fa ta'liliyah manafiyatun ardhaf ilal mudhari wal marfun itajarru minan nasib wal jazim wa alamatu rafi'i dhammah muqaddar ala alif al maqsurah mana min duriyat ta'addur wal fa'il dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu ana. Walam harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur mutalliqani bi arda wal mim alamatun lil jam'i wa kalimi maf'ulun bih min mansubun bil fi'li wa alamatun nasbi al fathah al muqaddar ala ma qabla ya mutakallim mana min duri ishtighal al mahalli bi harakati munasabah wa kalim mudhafun wal ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf wa jumlatu andimaha silatul mausul harfi la mahala laha min al-i'rab. At-tamsilu bihi fi qawli laital kawakib tadnu haitsu dallat laita ala tamanni alladhi fi talabu amrin mustahil. Yang dijadikan syahid dalam contoh bait ini adalah laital kawakib tadnu, di mana laita menunjukkan atas tamani, angan-angan yang terdapat padanya permintaan suatu perkara yang mustahil, tidak mungkin terjadi. It yastahilu fil adah dunu al-kawakibi minan nas. Karena secara adat tidak mungkin bintang-bintang itu mendekat kepada manusia. Wa hunaka tamsilun akhar wa huwa nasbul fi'il mudhari' bi an mutmara wujuban pada fa'il sababiyah. Dalam bait ini juga ada contoh yang lain, yaitu dinasabnya fi'il mudhari dengan an mutmarah wujuban pada fa'il sababiyah, yaitu mana fa'andima. Kenapa dia beramal demikian? Karena didahului dengan laita. Wa mislu qawlul akhar, contoh yang lain, yang misalnya ucapan penyair yang lainnya, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiru bima fa'ala al-masyibu. Ketahuilah seandainya masa muda kembali satu hari saja, aku akan beritakan apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Qailu hadzal bait Abu al-Atahiyah. I'rabuhu ala harfu istiftah. Ala di sini huruf pembuka. Nah. Wa yuqalu harfu tanbih. Dinamakan juga dengan harfu tanbih. Wa laita harfu tamanni wa nasbin wa yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Asyababa ismu laita mansubun biha wa alamatu nasbiha al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ya'udu fi'lun mudhari'un marfu'un 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih wa fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan ta'am takdiru huwa wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar laita yauman dharfu zaman mansubun 'ala ad-dharfiyyah wa 'alamatu nasbi al-fathah dhahira 'ala akhirih muta'alliqun bi ya'udu wal fa' bis sababiyyah ukhbira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa' sababiyyah wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiru ana wal ha dhamirun muttasilun wa bina ladhami fi ma'li nasbin wa fulun bili akhbira al bahr wujarrin ma ismu mausul ma bani ala sukun fi ma'li jarrin bi harfil jar wal jar wal majruru muta'alliqan bil fi'li bima berkaitan dengan fi'il fa'ala fi'lun madin ma baniyun alal fathi al mashibu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa ala madrafi ad-dhamma zahira ala akhirihi wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il silatul mausul la mahalla min al-i'rab wal a'id mahdhufun takdiru fa'alahu al-mashibu. Baik, boleh pula wa yajuzu an yu'raba ma masdariyatan di i'rabnya ma masdariyah fa naqul al-masdaru munsabaqu min ma wa ma ba'da majrurun bil ba. Maka kalau kita pakai ma-nya masdariyah bima fa'al al-mashibu maka masdar yang dilebur dari ma dan yang setelahnya majrur dengan huruf jar ba. Wa takdir fa ukhbira bi fi'il masyibi. Nah, aku beritahukan dengan apa yang dilakukan oleh orang yang tua. Wa jumlatu ukhbira wa hu filatul mausul al harfi la mahala min i'rab. At-tamsil bihi fi qawlihi laita syababa ya'udu haitsu dallat laita 'ala tamanni alladhi fi talabu amrin mustahil id yastahilu an ta'uda ayyamus syababi 'ala man ista'ala ra'su syaiba. Ini angan-angan laita ini karena tidak mungkin mustahil akan kembali na'am masih dari masa muda ke na'am ayyaud ayyamus syabab masa muda kembali atas orang yang telah beruban rambutnya. Bahuna katamsilun akhar wa huwa nasbul fil mudhari' bi an mutmara wujuban pada fa sababiyah. Wa nahu contoh yang lainnya laita limalan fa ukhad fa akhudja bihi seandainya harta saya akan berhaji dengannya atau darinya. Ini contoh yang fi usrun. Nah, karena punya harta masih mungkin. Barakallahu fikum. Laita i'rabnya harfu tamannin wa nasbin wa nas wa yansibul isma yarfu khabar lam harfu jarrin al ya dhamirun muttasilun wa bani ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar wal jar wal majrur mutaalliqan bi mahdhufin khabaru laita muqaddam malan ismuha muakhkharun wa mansubun biha wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala akhiri alfa sababiyah akhujja fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmara wujuban pada fa sababiyah wal fa'il dhamirun mustadirun wujuban takdiruhu ana min harfu jarrin wal ha dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli jarrin bi harfil jar wal jar wal majrur mutaalliqan bil fi'li akhud jumlatu akhujja silatul mausul al harfi la mahalla lahu min la mahalla lahu min al i'rab. Naam, wallahu alam bissawab. Setelahnya ar-raja, pengharapan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Nakfi bi hadza. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil alamin.